Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahaya Hati pemirsa, senang sekali saya Anissa Pohan dapat menjumpai Anda semuanya. Mudah-mudahan Anda dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai iblis. Iblis memang ditakdirkan nih pemirsa untuk selalu menggoda manusia. Tapi ada satu yang tidak bisa digoda oleh iblis, yaitu manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan mencari tahu siapa sajakah musuh-musuh dari iblis tersebut. Telah hadir di studio bersama kita semuanya Ustaz Taufikur Rahman. Ya. Selamat datang kembali Ustaz. Alhamdulillah baik. Sehat Ustaz. Ibu-ibu di sini juga sehat. Alhamdulillah. Pasti juga kita semua pengen tahu nih Ustaz, siapa saja musuh-musuh dari iblis, karena kita semua pengen ya, ya pemirsa ya, kita semua kepengen masuk ke dalam golongan musuhnya iblis gitu. Iya. Gimana Ustaz? Memang harapan kita yang ada di sini juga pemirsa Antv dimanapun Anda berada, ya mudah-mudahan lewat acara ini dari pedati kepedati barang tamu lewat acara Cahaya Hati mudah-mudahan bisa tambah ilmu. Amin. Ya. Pemirsa Antv di rumah juga para ibu sekalian ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, berbicara yang merupakan musuh-musuhnya iblis. Kalau melihat kepada kronologi sejarah, memang sudah menjadi kebiasaan dan juga sudah menjadi kalamnya iblis dan konco-konconya itu adalah berdusta. Dan di sini pun iblis tidak bisa berdusta ketika Allah mengutus amarallahu ta'ala, Allah memerintahkan iblisa kepada iblis ayatia Muhammadan untuk datang kepada Nabi Muhammad wa yujibuhu an kulli ma yas'aluhu, dan disuruh menjawab untuk semua pertanyaan Nabi Muhammad. Pada kesempatan ini Nabi Muhammad bertanya kepada iblis, ya mal'un, wahai yang dilaknat oleh Allah, kam a'da'uka min ummati, sekarang kamu sebutkan berapa banyak, berapa golongan musuh-musuhku, musuh-musuhmu dari kalangan umatku. Maka iblis pun menjawab, ya Muhammad, al-awwal anta Muhammad Rasulullah. Ya iblis menjawab, siapa yang pertama dari mereka? Karena ada iblis khamsata asar, ada 15. Siapa mereka? Yang pertama engkau ya Muhammad. Musuh daripada iblis. Yang kedua siapa lagi? Imamun adilun, pemimpin-pemimpin yang adil. Ini yang nomor dua. Yang ketiga diantaranya, khatajirun sadiqun, pedagang-pedagang yang jujur. Yang kalau mereka berdagang tidak seperti Allah gambarkan dalam surah Al-Mutaffifin, yang bagaimana, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kalu 'alan nas wa idza talu 'alan nas yastawfun, yang ketika mereka neraka wailah tempatnya, yang kalau mereka berjualan buat orang lain menimbang selalu dia kurang-kurangin, tapi dia beli buat dirinya selalu minta tambahin. Ibu kadang-kadang pergi belanja mentang-mentang saudara, berapa sih belinya? Cuma 2 kilo. Begitu ditambahin 2 kilo, pok, ambil lagi ngeraup. Akhirnya berapa? Tambahnya lebih dari 5 raup gitu. Nah, ridho enggak dia? Ternyata enggak ridho. Nah, hati-hati itu. Ya, jadi jelas apa? Baik itu contohnya berdagang maupun usaha yang dalam arti kata curang. Nah, dari di sini dia jujur menjadi musuhnya iblis. Lantas yang ke berapa tadi sudah? Tiga ya. Tiga, nah, yang keempat diantaranya ghaniyun mutawaddi'un, orang kaya yang tawaddu', ya, orang kaya dengan kekayaan yang dia punya tapi tetap tidak sombong, rendah hati. Lantas yang kelima, ketika baginda Rasul bertanya lagi, siapa lagi ya iblis, alimun mutakhassyi'un, orang yang mempunyai pengetahuan, enggak mesti harus ada, enggak mesti harus pengetahuan agama loh. Baik dunia maupun agama, dan dia konsentrasi mengamalkan daripada ilmunya itu. Berarti mulia sekali ya. Betul. Seorang guru, seorang dosen itu mulia ya, sekali. Baik dunia maupun agama, tapi betul-betul konsisten. Ya, itu di antaranya yang lima. Nah, kemudian karena ada 15, Nabi pun menegaskan, siapa lagi ya? Iblis yang merupakan musuh kamu. Mukminun nasihun, orang beriman yang saling gemar menasehati. Dia tahu saudaranya salah, bukan malah dipertontonkan, begitu udah jatuh baru tepuk tangan, bukan. Dia tahu salah, dia ngerti. Bicara baik-baik. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis shabr. Dia berikan wasiat, dia berikan petunjuk. Jadi bukan tugas ustaz. Ya, mukminun nasihun, orang mukmin, mukmin yang saling menasihati juga termasuk menasihati musuhnya iblis. Yang ketujuh di antaranya mukminun rahimul ghalbi. Orang beriman yang memiliki hati penyayang. Dalam kitab Riyadus Salihin, seorang pelacur, mohon maaf ya, pekerjaannya hina di hadapan Allah, di hadapan manusia. Begitu lihat ada anjing sedang menjulurkan lidah, kehausan, timbul rasa sayangnya terhadap makhluk Allah. Akhirnya sepatunya dipatahkan, itu haknya. Dia ambil air yang ada di sumur, dia berikan minum kepada apa? Kalbun. Dia punya kerohiman, sebabnya Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu. Diampuni semua dosanya. Itu yang pelacur. Ya, kalau di sini mah hatinya ustazah semua kok. Apalagi pemirsa TV di rumah insyaallah. Itu kan enggak keren, di sini saya yakin. Makan nasi uduk di rumah Bu Ija, yang pada duduk hatinya hati ustazah. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya berbahagia, pada tegang sekali ini. Karena ada berapa? 15 di antaranya apa yang ke-8? Ya mukminun fa mukminun sabitun ala taubah, orang beriman yang konsisten pada jalan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut semuanya nih, Pak. Apa gimana? 9 terakhir, Ustaz. Ah, dia jadi ganjil ya. Yang ke-9 di antaranya, ya orang yang tadi taubat, apa jalan taubat selalu yang ke-9 mutawarriun anil haram. Orang yang selalu berusaha jangan kata hal yang sub yang haram, yang subhat. Dia gemar sekali menjauhkan dari hal-hal yang sifatnya baik makanan minuman yang diharamkan oleh agama. Berarti masih ada 6 lagi nih golongan musuh-musuhnya ini. Kita akan mencari tahu setelah pesan-pesan berikut. Tetap di Cahaya Hati. Kembali lagi di Cahaya Hati. Pemirsa, tadi kita sudah mendengar 9 golongan dari musuh-musuhnya iblis. Sekarang masih ada 6 sisanya nih. Siapa aja lagi, Ustaz? Yang ke-10 iblis menjawab pertanyaan Nabi. Yang ke-10 adalah mu'minun yadimu ala taharah, orang beriman yang gemar memelihara wudhu. Jadi wudhu bukan hanya untuk sholat, tapi dia gemar. Ya, sering ketika batal dia wudhu. Nah ini, sampai Bilal bin Rabah saja ketika Isra Mi'raj Nabi sudah terdengar terompahnya dari sahabat, ada terompahnya Bilal bin Rabah. Ketika ditanya di dunia, apa sebabnya? Karena saya belum pernah ya Rasulullah mengerjakan yang kau perintahkan. Saya belum pernah meninggalkan. Ketika saya batal, selalu saya berwudu. 10. Yang ke-11 diantaranya mu'minun kafirus sadaqah, orang beriman yang gemar memberikan sedekah. Ya, belum pernah ada sejarahnya orang jadi jatuh bangkrut karena berani sedekah. Pasti bal jazda, janji Nabi pasti bertambah, pasti berkali kali lipat ya. Ya, yang ke-11, yang 12 diantaranya mu'minun husnul khuluki, orang beriman yang perangainya tuh baik. Kita ibadah kan bukan hanya memikirkan vertikal sama Allah, ada horizontalnya. Walaupun yang namanya hajinya saban tahun, umroh tiap bulan, puasa Senin Kamis gak pernah ketinggalan, sedekah royal, tahajudnya saban malam sampai jidatnya semua hitam berkat sujud misalkan. Ya, tapi mohon maaf, sama tetangga ngajakin berantem dulu, gitu kan? Mohon maaf, harta yang bukan haknya diambil. Nah ini na'udzubillah min dzalik, akhlak yang gak baik, ini jelas yang menjadi, makanya menjadi musuh iblis adalah orang-orang yang perangainya baik. Karena tidak dari nama Bu Islam Utam Imam Makarimal akhlak, tujuan Nabi diutus ke muka bumi. Yang ke-13 diantaranya adalah mu'minun yanfa'un nas, orang beriman yang dia mendatangkan kemanfaatan buat orang lain. Contoh, ya Ustaz, kita syuting nih Mbak ya, misalkan, ya itu nggak bisa berhasil kalau kita doang di sini. Alhamdulillah ada kameramennya, ada krunya, sehingga gimana? Akibat kerjasama yang baik mendatangkan kemanfaatan. Ini contoh, bisa nanti kita kiaskan di sampel-sampel yang lainnya. Cobalah kita introspeksi diri, sudahkah kita hari ini mendatangkan manfaat buat orang-orang yang lainnya? Apakah tetangga, sifatnya, saudara? Nah inilah yang menjadi musuh iblis. Yang ke-14 ya? Yang 14 diantaranya jawaban iblis, siapa mereka? Di antaranya hamilul Quran yadimu ala tilawatihi, orang yang bisa memahami isi Al-Quran, memahami daripada, jadi dia hanya pandai ngaji, mengaji itu bagus. Ya. Siapa bilang ngaji Quran jelek? Bagus, ya. Bahkan ibadah. Tapi mampu mengkaji dan mampu juga apa? Untuk merealitakan dalam kehidupan. Mengamalkannya. Ya, sebagaimana Siti Aisyah sekali waktu ditanya, ya Aisyah, bagaimana sih akhlaknya Rasulullah? Karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Quran berjalan. Yang ke-15. Ini yang lebih berat lagi nih. Kenapa? Qa'imun billail wan nasu niyamun. Orang yang gemar bangun malam di saat manusia yang lain sedang asik tidur, dia bangun mendusin bukan ke kamar mandi pipis doang. Bangun ke kamar mandi, dia wudu, dia hamparkan sejadah, dia munajat, baik zikir munajatnya, baik sholat, baik baca Quran. Singkat kata, inilah yang ke-15 yang merupakan musuh daripada iblis. Banyak golongannya ya Ustaz. Jadi ya, masih banyak kesempatan untuk kita menjadi musuhnya iblis. Silakan, silakan pilih dari 15 ini. Dari 15 ini, bagaimana cara iblis menggoda 15 golongan ini Ustaz? Pasti kan kita akan tergoda tuh. Kalau kita mau bangun malam sholat, ya, kan tidur lagi. Memang pertama sampai Nabi menyebutkan yang namanya iblis menggoda itu ya jari fidamin nas. Itu sampai aliran darah manusia itu dia tahu. Itu tingkat menggodanya pada manusia. Nah, makanya memang pertama contoh pengajian model pagi begini ya, itu berat. Doanya satu kita lawan. Di kitab-kitab yang lain enggak ada, cuma satu. Allahumma paksain wa malas-malas tinggalin. Nah, sampailah kita di kegiatan baik itu. Sampai kita di pengajian. Di pengajian iblis kita tinggal diam, enak banget kalian pada ngaji ya. Awas, digoda lagi kedua. Yang pertama digodanya lewat apa? Bawaannya supaya ustaznya ceramah, dia bawaannya ngantuk aja. Iya, dia memang ngajinya jiping sambil nguping. Wenjidan sambil nyender, jidot sambil tidur. Lolos kita tidur, tetap mata kita semangat. Kadang-kadang ada lagi di gua, ustaz ceramah, dia ceramah lagi. Ya, tapi bukan ya, di sini, ya, bukan. Ya, itu umum, itu sering terjadi. Ya, kadang-kadang udah lolos semuanya. Hati-hati, jangan merasa bangga dulu. Diuji lagi yang ketiga apa? Supaya keluar dari majelis taklim itu atau dari tempat yang baik, ada kadang-kadang tetangga ngomong, ih, kalian hebat ya, ngajinya rajin. Tergoda hati kita. Oh, ngomong di hati. Oh, gua lu belum tahu. Gitu kan. Ngomong gitu, tergoda tuh, sifat ujub tuh. Nah, makanya yang ketiga Nabi mengajarkan apa nanti ada doanya itu supaya situ terhindar daripada yang namanya godaan yang ketiga itu, supaya tidak takabur, tidak riya, tidak sombong. Itu yang paling sulit sebenarnya. Betul, ya, Ustaz ya. Ibu-ibu ada yang mau bertanya di sini? Silakan, Bu. Jangan malu-malu. Ah. Silakan, Bu. Ibu Mas Pupah. Nama saya Ibu Mas Pupa dari Majelis Taklim Abituran Al-Falah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana supaya kita menjadi golongan musuh-musuhnya iblis? Ya, ya, ke Kalimantan makan acar ya, yang nanya mantan pacar. Okay. Jadi itu istrinya Pak Ustadz sebenarnya. Ya, jadi bagaimana kita tidak terhindar apa supaya musuh-musuhnya iblis. Paling tidak tadi langsungnya dijawab ya, karena paling tidak tadi kita betul-betul pertama berkawanlah dengan orang-orang yang soleh. Betul, ya. Penting itu lingkungan. Berkawan itu, dengan lingkungan yang soleh. Nah, kemudian tadi yang kita tolong, ketika kita mampu melawan godaan malas, mampu melawan daripada godaan supaya ustaz ceramah dia tidak menceramah juga mendengarkan. Terkadang kita tergelincir pada sifat riya, merasa pang pinter, pang solehnya, pang rajinnya, pang apa ini. Tolong doanya dihafali, ya Allah jangan jadikan diriku apa terlena dengan pujian-pujian ini. Jangan jadikan diriku terlena oleh pujian-pujian ini. Ampuni dosa-dosaku ya Allah yang dia enggak tahu. Ya Allah ampuni dosa-dosaku yang dia enggak tahu. Mereka memuji karena dia tahu lihat sifat baiknya saya. Yang kedua, jangan jadikan terlena akan pujian ini. Yang ketiga, demi mengajarkan, akan tetapi Allah jadikan diriku lebih baik dari yang dia sangka. Itu Ibu ya. Nah, kalau misalnya Ustaz sudah ada yang tergelincir, misalnya kita gitu tergelincir atau tanpa sengaja menjadi musuhnya, menjadi temannya iblis itu. Itu bagaimana? Masih ada kesempatan gak sih kita untuk memperbaiki diri? Gitu? Kalau kata Bang Haji Roma kan cukup satu kali kehilangan tongkatnya. Oke, jangan dua kali. Singkat kata, boleh. Makanya kata bisa, Nabi. Masih ada kesempatan ya? Iya, masih. Makanya kata Nabi, sudah sunatullah. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam, sudah sunatullah dalam keadaan dosa. Tapi yang sebaik-baik mereka, bukan yang apa, yang gak punya dosa. Yang ketika dia dosa, sadar lantas mau memperbaiki. Jadi dengan cara apa? Tawabur Rahim. Allah Maha Penerima Taubat lagi Penyayang. Selama napas kita belum sampai ke rongkongan, Allah membuka pintu taubat 24 jam online gitu. Jadi taubat kapan aja, asal jangan taubat besoknya dilakuin lagi itu gitu ya. Itu taubat sambal namanya. Apa taubat sambal? Iya. Jadi cuma sementara gitu. Jadi ketika pedas merasa enggak mau makan sambal lagi. Dan besok makan bakso nyari sambal lagi. Tapi agama menyuruh At-Tahrim ayat 8 tubuh taubatan nasuha. Nah, ngomongin iblis sama setan ya Allah, Pak Ustaz. Ya. Subhanallah ya, apa astagfirullah ya Ustaz ya. Itu mereka tuh hidupnya di mana ya Ustaz? Saya penasaran apakah ada di sekitar kita, apakah dalam diri kita gitu. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya mudah-mudahan yang jelas dia ada di setiap kita karena enggak pernah meninggal, berkembang biak terus. Jadi kita untuk menjadi tamengnya adalah doa dan selalu ingat dengan Allah ya Ustaz ya. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. Kembali lagi di Cahaya Hati pemirsa, kita masih berbicara mengenai golongan musuhnya iblis. Tadi saya bertanya Ustaz tentang di mana sih iblis dan setan-setan ini hidup dan bagaimana sih mereka menggoda kami-kami ini, kita-kita ini kaum manusia ya Ustaz. Ya. Dalam kitab Madarikus Salikin hasil buah karya seorang ulama besar Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di mana beliau ulama yang memang banyak mengetahui tentang sifatnya gaib itu, maksudnya bisa melihat dan secara langsung. Nah, ini jawabannya jelas, di zaman Nabi mereka untuk menggoda para sahabat, saking kokohnya imannya para sahabat, kuatnya itu, enggak bisa merasa menggoda dengan cara tidak kelihatan. Jadi mereka menggoda berubah dulu dengan bentuk manusia. Itu kekuatannya dahsyat banget ya, bisa berubah jadi. Jelas karena imannya para sahabat sampai dalam kitab Imam Ghazali juz ke-1 Ihya'ul Muddin. Ini yang Nabi yang menyatakan lawu zina imanu Abi Bakrin bi imanil alamin la rojaha. Seandainya dijadikan timbangan neraca, lantas diukur imannya jadi timbangan yang satu neraca ini imannya Abu Bakar sendiri bi imanil alamin, dengan imannya manusia sekalian alam masih beratkan timbangan imannya Abu Bakar sendiri. Itu kadar daripada kondisi iman sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Nah makanya apa, mereka merubah seperti manusia. Tapi di zaman kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, nanti kamu saksikan di akhir zaman, mereka enggak perlu berubah jadi manusia lagi, karena terkadang manusianya yang langsung jadi iblis, setan. Yang jawab itu ya. Jadi zaman sekarang setan dan iblis itu tidak terlihat karena mereka dengan mudahnya bisa menggoda manusia pada zaman sekarang. Nas. Jadi manusianya yang langsung. Ya, jadi manusia bentuk manusia, tapi mohon maaf ya, itu yang daripada ya ini remote kontrolnya. Nah makanya kadar mereka digoda, menggoda bagi masing-masing ukurannya. Enggak mungkin ketukar kalau yang namanya kelas kiai yang goda muridnya iblis atau jadi yang setara ya, pasti jelas yang menggoda tingkatannya. Jumlah mereka tuh berapa banyak sih Ustaz? Karena kita suka penasaran. Ya, yang jelas kalau ditanya nominalnya sekian-sekian tidak ada yang mampu, yang jelas lebih banyak mereka karena berkembang biak terus dan tidak ada pupusnya atau matinya. Dan sampai kapan? Mau sudah kontrak dengan Allah sampai yaumul kiamah. Jadi jauh lebih banyak daripada kaum manusia. Ya Ustaz, aduh astagfirullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Ustaz, kita bisa memimpin doa untuk kita semuanya agar membuka hari yang insya Allah penuh barokah ini. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma gfir lana dunubana. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang mereka enggak tahu ya Allah ketika kami dipuji. Ya Allah, jangan jadikan diriku terlena dengan pujian ini. Waj'alna khairan mimma yazunnun. Akan tetapi Allah, jadikanlah diriku, diri kami ya Allah, selalu lebih baik di hadapanmu daripada apa yang mereka sangka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Ustaz Tuasukur Rahman. Terima kasih banyak ibu-ibu yang sudah hadir di studio, dan juga terima kasih kepada pemirsa semua di rumah. Dan mudah-mudahan tausiah dari Ustaz Tuasukur Rahman pada hari ini bisa membawa manfaat yang besar untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita termasuk 15 golongan yang menjadi musuhnya iblis. Amin. Mudah-mudahan bisa diamalkan ya Pak Ustaz. Amin. Saya Anissa Pahal mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.